pantun nak jungjunan. Duh, duka naon toton dina basangkang bademian niat ngantunkeun barudak jeung diri abdi sorangan mani bangun luluasan taya kaberakan. Tersangka secanggur rambut bakal katibanan lara sugante rek caang bingres tersangka silantang datang nakamana engkang mia sadaya anu tuah ka dosa macar bade belah pati tenyana kieu bukti